بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau yang nyampaikan saya, tinggalkan saya. Anda enggak usah percaya. Tapi kalau yang menyebutkan nabi, masa Anda ragu? Kalau yang menyampaikan kitab suci, masa Anda masih ada raiba fi? Padahal kata Quran la raiba fi. Jangan ragu. Ambil. Allahu Akbar. Kapan lagi antum dapat pahala segitu? Dan ketika Anda pahalanya banyak, kan nanti itu akan dibandingkan dengan dosa. Kan saat ditimbang, pahala diangkat, dosa diangkat. Setiap pahala menggugurkan dosa. Hadis Muslim, hadis 5611. Dari Abu Hurairah. Yati yawmal qiyamati bisolatin. Ada seorang hamba di hari kiamat datang dengan pahala solat yang banyak. Wasiyamin, puasanya rajin. Zakatnya rajin. Masya Allah. Maaf. Wayati qad syatama hadha, senang mencela si fulan. Wa qadhafa hadha, menuduh si fulan. Wa daraba hadha, berkelahi dengan si fulan. Maaf, wasafaka dan mahadha, bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, bunuh orang, tidak dibenarkan. Tidak dengan cara yang benar. Tu'khadhu hadha min hasanati, wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia misal, maaf, menuduh orang lain yang tidak sholat, maka pahala orang yang sholat ini akan dipindahkan kepada yang dituduh. Seketika. Seketika, awas, hati-hati. Jadi kalau Anda membawa dosa, ini dosa ini akan ditutup dengan pahala Anda. Saya tidak Ustaz, Alhamdulillah. Tidak seperti yang itu tuh, sama. Pindah seketika. Ketika disebutkan keburukannya, pindah seketika. Hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Anda zakat, Anda mencela orang lain, pahala zakat dipindahkan kepada orang itu. Di semakin Anda banyak pahala, dan dosanya misalnya juga seimbang, maka pahala ini akan menutup dosa-dosanya. Kalau dosanya kemudian 49,99%, pahalanya 50,00001%, masih banyak pahalanya, banyak anak kebaikannya, surga Anda. Surga. Awas. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi insyati radiyah. Kalau banyak berat timbangannya yang baiknya, insyah radiyah. Tapi kalau amal buruk Anda 50,001%, amal solehnya 49,99%, amal salahnya 50,001%. Wa amma man khaffat mawazin, ringan yang ini, banyak yang ini, pindah anak ke neraka. Pertanyaan saya, siapa di antara Anda yang merasa sudah punya banyak amal soleh? Boleh angkat tangan. Ustaz, nama saya amal soleh. Gak ngaruh. Bukan namanya, amalnya. Pertanyaan kedua, balik. Siapa di antara Anda yang merasa punya dosa sedikit? Angkat tangan. Yang agak banyak. Yang banyak. Masa saking banyak yang gak bisa ngangkat. Nah, yang paling aneh, Anda merasa amal yang salahnya banyak, berat. Amal solehnya sedikit. Lalu Allah tawarkan lewat lisan nabinya, nih saya kasih 10 hari ya, perbanyak amal-amal ini yang berat, sehingga bisa menutup yang jeleknya. Lalu Anda setelah diberikan tidak dikerjakan. Rugi kita. Orang lain belum tentu mendapatinya. Anda dapat. Apa enggak cukup hari ini buat Anda? Maaf ya. Dulu ada seorang kakek, luar biasa soleh. Saya berjumpa dengan beliau. Saking solehnya, mohon izin ya, mohon maaf. Ini tiba-tiba datang orang Qatar ke daerah beliau. Saya mau bangun masjid di tempat ini Pak, dan Bapak yang rawat katanya. Saya pikir dari mana orang Qatar datang ke situ, ke daerah, dan Bapak yang rawat. Dibangunkan, dirawat oleh beliau. Masya Allah, gak dapat 10 Dzulhijjah. Jumat terakhir Ramadan, sambil nunggu buka Jumat terakhir. Sedang merawat masjid sambil nunggu buka. Merem melek tiduran. Tiba-tiba, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Meninggal. Tidak dapat 10 Dzulhijjah. Sudah kamu cukup, kamu sudah soleh, sudah banyak merawat masjid dan sebagainya. Mas, di akhir hidupnya khusnul khatimah. Meninggalnya pun enak, cuman merem melek meninggal. Antum tuh merem melek belum meninggal juga, Masya Allah. Ayo kita perbaiki. Teman-teman, tingkatkan amal soleh. Ini rumus pertama. Ya, jadi pahala meningkat.